Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashab man sara ala nahji ila yumidin. Para ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah SWT serta komunitas dari Bikar Sunnah, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan inayah kepada kita serta memudahkan kita untuk selalu mempelajari dan memahami agama yang mulia ini. Tak lupa pula kita untuk selalu memperbanyak mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah untuk berjalan di atas sunnah beliau, sabar dalam mengamalkannya dan mengajarkannya. Baik, para ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita ini adalah pembagian bagian bab yang kelima dari pembahasan Kitabus Siyam, itu kitab yang membahas tentang puasa. Bab yang kelima membahas yaitu salah satu rangkaian dari ibadah yang berkenaan dalam bulan Ramadan. Salah satu yang diutamakan adalah yaitu ibadah i'tikaf. Jadi di sini akan dibahas berapa masalah nanti? Ada sekitar 4 masalah yang akan dibahas berkenaan dengan i'tikaf ini. Yang pertama pembahasannya adalah tentang definisi dan hukumnya. I'tikaf ya, itu suatu ibadah yang benar-benar bila kita merenungkan dan betul meresapi ibadah ini sungguh luar biasa sebenarnya ya. Bagi yang pernah beritikaf pasti merasakan sesuatu yang berbeda ketika dia melaksanakan ibadah itikaf ini, yaitu dengan menetap di rumah Allah SWT, tidak tergiur dengan hiruk pikuknya dunia, ya, benar-benar terasa menyendiri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di dalam beritikaf itu kita merasakan ketenangan jiwa, jauh daripada segala macam informasi-informasi yang dapat melalaikan kita dari berzikir kepada Allah, dari mengingat hari berbangkit, ya, hari kematian, luar biasa. Jadi kalau bisa, ya, jangan pernah tidak pernah melakukan ibadah ini, walau hanya sekali dalam seumur hidup, dan tentu utamanya dilakukan dalam setiap Ramadan. Tapi ibadah itikaf ini tidak hanya khusus pada bulan Ramadan sebenarnya. Yang pemiliarnya, abdolnya memang di bulan Ramadan, karena memang pahala ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Tetapi bolehkah beritikaf di bulan Ramadan? Boleh. Nanti akan kita jelaskan, yaitu waktu, tempat, dan paling sedikit waktu disebut sebagai beritikaf di masjid, ini akan kita jelaskan insyaAllah. Jadi perlu kita ketahui bahwa ibadah itikaf ini tidak khusus pada bulan Ramadan saja. Mungkin sebagian kita memahami demikian ya, tetapi ibadah itikaf ini boleh juga di luar Ramadan gitu. Baik. Kita akan mulai dari pembahasan pertama, yaitu definisi itikaf dan hukumnya. Definisi itikaf secara etimologi dalam bahasa Arab, itikaf ini kan dari bahasa Arab ya. Luzumu syai', yaitu melazimkan sesuatu. Atau habsun nafsi alaihi, jadi melazimkan diri untuk melakukan sesuatu, ya, menahan diri, melazimkan dan mengkonsentrasi untuk melakukan sesuatu, ya, artinya menahan diri dari melakukan berbagai aktivitas, hanya fokus kepada satu aktivitas, yaitu bertempat di dalam masjid, ya, beribadah dengan niat ibadah. Jadi luzumu syai' wa habsun nafs alaih. Jadi memfokuskan sesuatu dan mengkonsentrasikan jiwa untuk melakukan itu. Itulah dalam bahasa Indonesia kira-kira terjemahan dari definisi etimologinya dalam bahasa Arab ya. Jadi melazimkan sesuatu dan menahan jiwa atas hal itu. Ya. Dalam definisi agama atau syar'i, dalam fisyar syar'i atau dalam istilah luzul muslim al-mumayyiz, yaitu seorang muslim yang sudah mumayyiz. Mumayyiz ini apa maksudnya Ustaz? Mumayyiz itu adalah orang yang sudah, seseorang yang sudah membedakan, itu anak maksudnya ini, anak-anak yang sudah membedakan antara hal yang baik dan buruk. Itu tamyiz namanya, usia tamyiz. Bukan balik, beda antara balik dan tamyiz. Kalau tamyiz itu, ulama menyebutkan setelah berumur 7 tahun. Maka dia, oleh sebab itu, ibadah sholat diperintahkan kepada anak-anak yang sudah mumayyiz, itu anak yang sudah berumur 7 tahun. Dan juga syarat untuk jadi imam perlu juga mumayyiz. Jadi kalau ada anak-anak yang hafal Al-Quran, kemudian dia disuruh untuk jadi imam, ya syaratnya harus mumayyiz dah. Membedakan mana yang salah dan benar, ya. Sudah mengerti artinya larangan-larangan dan perintah. Itu para umumnya begitu. Jadi muslim, mumayyiz. Jadi kalau kafir berarti enggak. Enggak. Bukan kafir walaupun menetap gimana pun di masjid tidak sebut itikaf dia. Kalau dia belum mumayyiz, anak-anak tidak sah. Ya. Kemudian, yaitu seorang muslim yang mumayyiz melazimi masjid dengan niat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kurang definisi di sini sebutkan itu ma'niyah satunya, berniat untuk dengan niat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau orang tidur di masjid ada walaupun atau tinggal di masjid berapa hari, dia tidak berniat untuk ibadah kepada Allah, hanya menumpang karena enggak dapat hotel, karena tidak dapat tempat tinggal, ya. Atau karena sebagai tempat pengungsian, ya tidak disebut i'tikaf dia. Karena tujuannya lain sama ini, karena tujuan itu bukan untuk beri'tikaf, beribadah. Nah, jadi berniat dulu untuk menetap dalam masjid dalam waktu tertentu. Nah, ini tidak disebutkan dalam kondisi syar'i ini, sebetulnya definisi kalau dilihat agak kurang ya. Ya, secara apanya agak kurang, kayaknya definisi itu kurang lengkap kayaknya yang disebutkan oleh penyusun di sini. Yaitu seorang muslim melazimkan dirinya untuk tinggal di masjid dalam waktu tertentu dengan niat beribadah. Jadi kalau tidak berniat, kalau dia itikaf bukan di masjid, kalau dia niat untuk beribadah tapi tidak menetap di masjid, tidak ibadah. Jadi dari definisi itu sebetulnya disebut namanya ihtirazat. Yaitu definisi itu menentukan hakikat sesuatu itu tadi. Nah, kalau tidak terpenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam definisi tersebut, berarti tidak disebut i'tikaf. Nah, apa definisi yang unsur-unsur disebut ke sini? Pertama, muslim. Kalau dia kafir, berarti tidak sah, tidak disebut i'tikaf dia, walaupun dia menetap di masjid. Mumayyiz. Kalau dia belum mumayyiz, ya, apakah gila kah? Atau anak yang belum mumayyiz kah? Ya. Nah, itu juga tidak disebut, walaupun dia menetap di masjid. Walaupun dia muslim, tidak disebut i'tikaf. Muslim, dia ingin menetap di satu tempat beribadah, tapi tidak di masjid juga tidak disebut, apa namanya? I'tikaf. Kemudian orang itu menetap di masjid, muslim, mumayyiz. Yes, tapi tidak berniat untuk melakukan ketaatan beribadah. Seperti tadi kita katakan, emang sebagai tempat pengungsian. Karena lagi banjir, karena lagi banjir, atau kalau yang terjadi sesuatu musibah, menetap di masjid. Ya. Atau numpang di masjid berapa hari, si orang musafir, tidak disebut i'tikaf dia. Jadi, gimana i'tikaf itu dilakukan seorang muslim mumayyiz, tempat jadi masjid, waktu tertentu dengan niat untuk melakukan ibadah kepada Allah, taat kepada Allah SWT. Taat kepada Allah SWT. Nah, itu dia i'tikaf. Jadi, kalau seseorang bisa saja i'tikaf, nah, nanti akan disebutkan paling kurang itu berapa. Maka dia harus berniat juga. Waktu yang meniatkan i'tikaf itu berapa lamanya. Ya, nah, kalau dia sudah berniat i'tikaf berapa hari, maka dia harus tunaikan hal sesuai dengan jumlah hari yang diniatkan untuk beritikaf tersebut. Baik. Kemudian, ya, hukumnya, apa hukum daripada itikaf itu? Wajibkah? Sunnahkah? Ya. Hukumnya adalah sunnah, wa qurbah, merupakan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "An tahira baiti lit-ta'ifin wal-aqifin wa ruk'as sujud." Yaitu agar Ibrahim dan Ismail itu membersihkan rumahku, kata Allah SWT, sebagai tempat untuk bertawaf, bagi orang bertawaf dan orang i'tikaf, orang rukuk dan sujud. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa disyaratkannya i'tikaf. Ya, berkat dan i'tikaf ini bukan hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad, juga berarti juga berlaku untuk umat berlalu. Seperti ini Nabi Ibrahim dikisahkan Allah dalam surah Al-Baqarah ini. Ya, ya Allah mewahyukan pada Inna wastafa Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya, Allah telah memilih Ibrahim dan Ismail untuk menjadi nabi keduanya, kemudian keduanya diperintahkan untuk membersihkan di rumah Allah, yaitu membangun rumah Allah, keduanya membangun rumah Allah, menjaga kebersihannya. Kebersihan ini kebersihan maknawi, baik fisik maupun kebersihan dalam bentuk bersih dari perbuatan-perbuatan khurafat, syirik, tahayul. Nah ini, jadi sekarang ini banyak kita melihat orang fokus kebersihan masjid itu dari sisi fisiknya saja. Ya, itu ya, sangat dianjurkan. Namun juga tidak perlu berlebih-lebihan. Kadang-kadang membangun masjid, ya, karena terprovokasi oleh ungkapan sebagian orang, masjidnya enggak megah, rumah-rumah megah sekeliling. Sebenarnya berpindah megah dan membangun masjid itu salah satu bentuk hari-hari kiamat. Nah, hari ini kita lihat orang berlomba-lomba membangun masjid-masjid yang megah. Ya, enggak dibapakan. Tidak disalahkan membangun masjid yang megah. Cuman berlebih-lebihan. Sementara yang lebih penting bukan fisiknya. Yang lebih penting masjid itu adalah kemakmurannya dari segi rohaninya. Salat jamaahnya ramai, pengajian di sana ramai, ya tidak ada kegiatan-kegiatan khurafat, berdendang-dendang dalam masjid, bergoyang-goyang di masjid, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah di masjid. Ini harus dibersihkan masjid. Ini yang hal-hal mengotori masjid sebetulnya. Apalagi di sana terdapat ya hal-hal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Ya. Nah, ini perlu kita ketahui bersama. Oleh sebab itu hendaknya orang-orang menjadi pengurus masjid harus mengetahui bagaimana merawat masjid itu, ya, tidak hanya pada nilai zahir saja, gambaran zahir saja, juga hal-hal yang sifatnya rohaninya. Artinya bagaimana? Yang membersihkan masjid dari perbuatan amal-amaliyah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini masjid harus dibersihkan dari itu. Ini masjid dijadikan sebagai tempat kadang-kadang kalau ada kegiatan, dibunyikan musik. Kadang-kadang bukan hanya musik gambus saja, kadang-kadang halah musik-musik dangdut, ya, pop, semacam itu. Subhanallah. Kita tidak mengerti bagaimana kok sampai sebegitu, ya. Nah, ini sebetulnya harus dipelajari oleh kaum muslimin, ya, bagaimana mengagungkan masjid itu. Masjid itu adalah tempat yang memang tempat untuk berzikir, bukan tempat untuk bergoyang dan berdendang. Ya, ada orang kadang-kadang berzikir, berdiri, putar-putar dalam masjid, goyang-goyang, ya. Ya, ini hal-hal yang harus diketahui dan dipelajari bagaimana hal-hal yang dilarang untuk dilakukan di masjid ini perlu diketahui oleh para takmir masjid atau para pengurus masjid, ya. Jadi disuruh Ibrahim Ismail untuk membersihkan masjid, ya, kemudian sebagai pelayanan untuk orang-orang yang apa bertawaf, yaitu di Ka'bah, maksudnya di sini, di Masjidil Haram, dan juga beriktikaf, ya, dan juga untuk beribadah rukuk dan sujud, ya, untuk sholat, ya. Baik. Nah, di sini sebutkan iktikaf, berarti ibadah iktikaf ada disyariatkan di masa Nabi Ibrahim. Nah, sehingga Allah sebutkan kegunaan tempat ibadah yang yaitu Masjidil Haram yang dipercayakan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun dan mengurusnya, itu disebutkan fungsi di antara untuk bertawaf itu di Ka'bah dan beriktikaf dan rukuk dan sujud itu dalam bentuk ibadah salat. Baik. Juga firman Allah yang lainnya menyebutkan tentang di mana adab ketika iktikaf itu, Allah menyebutkan surah Al-Baqarah juga yang sebelumnya ayat 125, ini ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian gauli istri-istri kalian atau kalian bermesraan itunya. Ya. Tubashiruhunna wa antum aakifun. Kalian dalam keadaan beriktikaf. Jadi tidak boleh bercumbu rayu dengan istri kalau dia sedang beriktikaf. Nah, berbeda ketika berpuasa bolehkah memeluk, mencium istri? Boleh, yang penting dia mampu menahan nafsunya. Tetapi kalau iktikaf enggak boleh wa tubashirunna. Tidak boleh bercumbu rayu dengan istri. Nah, ini nanti akan disebutkan larangan-larangan ketika iktikaf. Dan kalian sedang beriktikaf di masjid kata Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa iktikaf itu ada ibadah dan ada ketentuannya. Dan juga tempatnya di masjid yang nanti akan dijelaskan syarat-syaratnya. Jadi, ini syariat disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang ibadah iktikaf ini. Ya. Dalam hadis Nabi SAW sebenarnya bahkan umum ini Aisyah anha. Aisyah anha berkata bahwa Nabi SAW kana ya'takifu asyara awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Rasulullah SAW, ya, melakukan itikaf pada 10-10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat. Artinya setiap Ramadan, ya, setelah dia syaratkannya ibadah Ramadan, puasa Ramadan, di setiap Ramadan 10 terakhir beliau selalu beriktikaf kata Ummul Mukminin Aisyah anha. sampai beliau wafat. Bahkan juga demikian juga juga istri-istri beliau setelah wafat Rasulullah SAW tetap juga beritikaf. Baik. Itu dalil Al-Quran dan Sunnah menyerangkan tentang disyariatkannya beritikaf. Ya. Dan juga ijma' para ulama. Ijma' kaum muslimin tentang disyariatkannya itikaf ini. Sehingga itikaf ini sudah ada di masa Rasulullah, di masa para sahabat, di masa para tabi'in, dan terus dijelaskan hukum-hukumnya oleh para ulama dari generasi-generasi ya, yang melanjutkan penjelasan agama ini kepada generasi-generasi yang kemudiannya, setelahnya. Taib. Maka sepakat kaum muslimin tentang yaitu dia syaratkan wa anna sunnatun, bahwa dia adalah merupakan sunnah. Ya tidak wajib, itu artinya. Kecuali wajib itu nanti kalau dia bernazar untuk itikaf, nah itu baru wajib. Taib. La yajibu 'alal mar'i illa ayujibahu 'ala nafsihi ka'ayyan yang juruhu, ya, seakan-akan, ya, dan tidak ada wajib atas seseorang kecuali dia mewajibkan dirinya sendiri, yaitu seperti bernazar, ya, seperti dia bernazar. Baik. Fasabatat sunniyatul i'tiqaf wa masyuriyatuhu bil kitab as-sunnah wal ijma. Dari sinilah, ya, telah dijelaskan tentang sunnahnya i'tiqaf dan dia syariatkannya beritikaf baik dari dalil Al-Quran maupun dari sunnah dan ijma. Baik. Jadi itu definisinya dan itu dalil-dalil tentang disyariatkannya apa itikaf tersebut. Baik. Masalah yang kedua, nah ini beranjak masalah yang kedua. Masalah yang kedua adalah syarat-syarat itikaf. Oh, tadi itu definisi dan hukumnya. Ya. Sekarang kita berpindah masalah yang kedua adalah syarat-syarat itikaf. Itikaf itu adalah ibadah yang memiliki syarat-syarat, ya, yang tidak sah kecuali dengan memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, yang pertama adalah beritikaf, yang beritikaf itu adalah seorang muslim yumumayiz aqilan. Musliman mumayizan aqilan. Jadi kalau walaysal itikaf minal kafir. Nah, ini kebalikannya adalah tidak sah itikaf dari orang kafir atau dari orang gila. Atau anak-anak yang belum mubayyiz, yang belum mumayyiz, anak-anak yang di bawah umur 7 tahun tidak sah itikafnya, ya, anak-anak yang belum mubayyiz. Baik. Jadi syarat pertama apa? Muslim mumayyiz aqil, orang gila enggak bisa, ya, orang mabuk apalagi, ya kan, orang yang hilang akalnya. Baik. Jadi itikaf di sini tidak sah dari seorang kecuali dari seorang muslim mumayyiz berakal. Maka tidak sah dari orang kafir, tidak juga seorang orang gila, dan tidak pula seorang anak-anak yang belum mumayyiz tentunya. Ya, kalau kita sebutkan ini sebelum berumur 7 tahun, lah, begitu, kemumai umur tamyiz itu umur 7 tahun yang banyak disebutkan para ulama. Maka ada pun balik laki-laki pada syaratan. Jadi apakah harus balik? Karena balik itu adalah tingkat yang lebih tinggi daripada mumayyiz tadi. Balik itu adalah, sebelumnya mengatakan, ada yang bukan apabila sudah berumur 15 tahun atau 10 tahun, perbedaan dari sisi umur juga berbeda para ulama, tapi cici untuk mengetahuinya apabila sudah mimpi basah atau tumbuhnya rambut pada bagian jenis kelamin, ya, baik laki maupun perempuan, pada kelamin laki-laki atau perempuan, pada kelaminnya. Nah, itu sudah mumayyiz namanya. Atau bagi wanita kelihatan bagian-bagian kewanitaannya, ya, seperti payudara dan lain sebagainya, maka itu disebut sudah balig. Nah, jadi tidak disyaratkan harus balig, tapi cukup yang sudah mumayyiz. Apakah harus laki-laki saja? Tidak, boleh. Perempuan juga boleh itikaf. Maka tidak disyaratkan laki-laki ataupun balig. Maka itikaf itu sah, ya, dari orang yang belum balig dengan syarat mumayyiz, idza kana mumayyizan. Apabila turun mumayyiz adalah yang tadi sudah membedakan antara larangan dan perintah. Demikian juga sah itikaf itu dari yang dilakukan oleh wanita. Jadi tidak disyaratkan itikaf itu hanya untuk laki-laki saja. Boleh untuk wanita. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah niatnya. Ini harus berniat. Harus berniat untuk itikaf. Kalau tidak berniat, ya walaupun dia tidur 1 bulan, 3 tahun di masjid, tidak dihitung itikaf dia. Tinggal di masjid bertahun-tahun, ya, itikaf. Seperti juga ada orang tinggal di masjid, seperti garing masjid, semacam. Tidak disebut itikaf dia. Karena tujuannya lisukna, untuk tinggal, bukan untuk beritikaf. Jadi harus niatkan dia, ya, untuk beritikaf berapa lama di masjid itu. Nah, karena Rasulullah SAW menyebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu diterima Allah harus ada niatnya. Nih, di sini disebutkan innama itu adalah hasar. Amal itu sah hanya dengan ada niat, dan amal itu bisa diterima bila niat juga benar. Para ulama menjelaskan seperti Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jamul Hikam, niat ini berfungsi dalam berapa sisi. Pertama, dari segi niatnya harus tuntut ikhlas kepada Allah SWT. Kemudian niat dari bentuk membedakan dari satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi dia mau berdetak masjid ini mau apa? Mau sholat? Apakah mau itikaf? Nah, itu untuknya fungsi-fungsi membedakan. Dan juga fungsi membedakan antara amalan wajib dan amalan sunnah. Itu juga beda. Niatnya harus ada. Ya. Pemana kemarin kita bicara masalah puasa. Jadi harus bedakan antara niat puasa qadha, niat puasa nazar, niat puasa sunnah. Itu harus ada niatnya. Jadi niat menentukan sekali fungsi amal tadi. Harus jelas niatnya. Nah, jadi oleh sebab itu di antara syarat itikaf itu adalah niat. Niat yang bentuk yang niatnya ada dua. Niat mau melaksanakan bentuk ibadah itikaf, niatnya juga ikhlas kepada Allah. Jadi diniatkan niatnya harus apa? Ikhlas semata-mata beribadah kepada Allah, bukan karena ingin apa namanya mencari pujian manusia, ingin terkenal, viral, bukan. Ya. Nah, itu sisi niatnya, dan niatnya harus niatkan itikaf. Maka dia berniat fayanwi al-mu'takif luzumal mu'takifahu. Maka orang yang beritikaf tadi meniatkan untuk menetap di tempat itikafnya, yaitu sebagai ibadah kepada Allah. Qurbatan wa ta'abudallahi azza wajah. Tujuannya pertama niatnya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk tempat tinggal. Nah, tadi kita katakan, maka berbeda nanti. Bukan setiap orang yang tinggal di masjid langsung disebut itikaf. Karena boleh jadi dia tidur, tempat tidurnya tinggal sementara, itu sebagai tempat pengungsian. Atau tempat menumpang untuk tempat tinggal. Baik. Maka dia berniat untuk beribadah kepada Allah SWT, ya, dan niat yang ikhlas, ya. Itu yang kedua syarat dari itikaf, dia harus ada niat. Niat beritikaf, niat itikaf itu untuk ibadah lillahi ta'ala. Baik. Yang ketiga, ya, syarat yang ketiga adalah beritikaf harus masjid. Enggak boleh di masjid. Dan tidak boleh juga di masjid-masjid yang dibuat di rumah sendiri. Kan ada orang buat rumah. Masjid-masjid sampai rumah atau masjid tempat sholat di rumah, di dalam ada satu ruangan khusus di rumah. Karena Imam Abbas menyebutkan minal bid'ah al-i'tikaf fi masajidil buyut. Atau kama qala ya sebenarnya diungkapkan di khutbah dia Imam Abbas radhiyallahu anhu, Imam Abbas mengatakan di antara bid'ah adalah beritikaf di masjid-masjid yang terdapat di rumah-rumah, kata Imam Abbas. Jadi mungkin di sebagian rumah ada tempat khusus untuk apa namanya? Beribadah bagi keluar anggota keluarga, itu tidak sah itikaf di situ. Masjidnya harus masjid yang benar. Nah, syarat masjid itu apa? Nanti akan dijelaskan syarat masjid untuk tempat itikaf itu ada pula. Ya, nanti bukan setiap masjid saja yang penting namakan masjid, tapi masjid yang memang ada sholat berjamaah di situ. Nah, perhatikan sholat berjamaah, bukan sholat Jum'ah. Walaupun beritikaf di masjid yang dilaksanakan sholat Jum'at itu lebih afdol. Tapi sah itikaf dari masjid yang tidak ada salat Jumat, tapi ada salat berjamaahnya. Adapun masjid yang tidak ada salat berjamaahnya, para ulama menyebutkan tidak sah. Kenapa? Karena dia harus keluar untuk setiap salat waktu untuk salat berjamaah. Salat berjamaah itu kan dia menurut pendapat yang lebih kuat adalah wajib. Sehingga harus keluar terus dia. Maka ini menafikan artinya dia menetap di masjidnya bagaimana? Nah, tidak sesuai dengan definisi itikaf itu sendiri yang artinya adalah menetap di masjid. Ya. Kalau di banyak keluar itu tidak menetap di masjid namanya. Nah, jadi beritikaf harus di masjid, ya, masjid yang ada sholat berjamaah di sana. Baik. Berdasarkan firman Allah SWT, wa antum aqifuna fil masajid, aqifuna fil masajid. Kalian sudah beritikaf di masjid. Jadi tempatnya di masjid. Beritikaf masjid, ya. Dan juga perbuatan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW beritikaf hanya di masjid, tidak pernah di rumah, ya. Atau di tempat lain. Nah, anehnya ada sekarang orang-orang yang dalam rangka mencari wangsit-wangsit, ya, katanya mencari ilmu-ilmu batin, ya, disebut dengan ilmu-ilmu putih segala macam, beritikafnya di gua-gua. Ini adalah suatu hal yang menyelisih ajaran Islam. Ya, dalam bersemedi di gua-gua, ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu perjelaskan para ulama-ulama bahwa itu adalah cara-cara bagaimana tempat untuk bertemu dengan setan. Maka dicari tempat-tempat yang sepi, yang gelap, yang tempat-tempat yang kayaknya agak sunyi gitu ya. yang ada angker-angker, ya, tujuannya itu untuk bertemu dengan setan. Maka oleh sebab itu, kalau ada orang mengaku bahwa menyebutkan kisah-kisah wali, umpamanya hari-hari ini juga banyak ya, orang-orang yang mempromosikan wali-wali yang wali-wali yang sudah tidak jelas tingkat kewaliannya, ya disebut dia wali itu karena dia berhasil menimpukan wangsit ketika bertapa di tempat ini sekian malam. Pokoknya itu sudah jelas menyelisih. Tidak pernah hal itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, apalagi anjuran dari Rasulullah SAW tidak pernah. Amalan para ulama juga tidak ada, dan juga tidak pernah ulama-ulama yang sampai pada tingkat wali itu adalah melakukan hal-hal yang serupa. Seperti dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menisbahkan diri katanya ilmu-ilmu tasawuf dan sebagainya. Ya, sebagian orang-orang menisbahkan diri kepada ilmu tasawuf melakukan hal-hal itu dengan rangka katanya untuk mendapatkan makrifah, ya, dan takarrub, ya, dengan cara menjauhkan diri dari manusia lalu dia beriktikaf di di tempat-tempat yang sepi. Dan itu bukan uzlah, ya, kalau mereka mengatakan itu uzlah, bukan uzlah, ya, bukan uzlah seperti itu. Dan itu bukan uzlah yang dimaksud oleh penjelasan para ulama. Tapi itu adalah cara-cara yang menyelisihi dari syariat Islam. Taib. Taib. Kemudian yang keempat syaratnya adalah, yaitu masjidnya. Syarat bagi masjid yang tetapnya di sana harus ada sholat berjamaah. Harus ada sholat berjamaah. Kalau tidak ada sholat berjamaah, tadi kita katakan tidak sah. Wadhalika idha kanat muddatul itikaf yatakhalluha salatu mafruḍah. Yaitu itikafnya itu berlangsung, ya, di selama waktu melalui waktu-waktu salat yang wajib, ya, bila masa itikafnya itu melalui waktu-waktu salat yang diwajibkan, yaitu salat yang fardu. Nah, wa kana mu'taqib mimman tajibu alaihi jamaah, dan juga orang yang beritikaf itu adalah orang yang wajib melaksanakan jamaah. Nah, di sini nanti akan ada persepsian terhadap ulama juga, bagaimana kalau wanita beritikaf di masjid yang tidak ada salat berjamaahnya? Maka di antara ulama Hanabila membolehkan sah itikaf wanita di masjid yang tidak ada salat berjamaah. Yang penting dia aman dari fitnah, karena wanita kan tidak diwajibkan untuk salat berjamaah. Itu sebagian ulama memberikan penjelasan demikian. Ya, baik. Jadi tidak sah bagi laki-laki beritikaf kecuali di masjid yang ada salat berjamaahnya. Ya. Kemudian, ya, karena kalau dia beritikaf di masjid yang tidak ada salat berjamaah, ini menuntut dia untuk keluar ikut salat berjamaah, yang mana salat berjamaah itu merupakan kewajiban atasnya. Ya. Nah, kalau dia terulang-ulang keluar setiap 5 kali, ya, orang yang beriktikaf tadi setiap waktu harus mencari masjid yang ada salat berjamaahnya, ini menafikan tentang arti dia menetap di masjid, karena jadinya dia tidak menetap di masjid itu, tapi dia sering keluar dari masjid. Nah, ini menafikan, ya, menafikan tujuan dari iktikaf itu menetap di masjid. Adapun perempuan, ini penyusun kitab menjelaskan, maka sah iktikafnya di setiap masjid, baik masjid yang di situ diadakan sholat berjamaah atau tidak, baik masjid yang disanakan sholat berjamaah atau tidak. Ya, hada ilam yatarattab ala itikafiha fitnah. Ini dengan syarat juga ketika beriktikaf di masjid yang tidak ada sholat berjamaah situ, ya, aman dari fitnah, jangan terjadi hal-hal yang menimbulkan fitnah. Fa in tarattaba ala dhalika fitnatun muni'at. Nah, kalau terjadi dikhawatirkan ada fitnah, maka tidak boleh wanita tadi beriktikaf di masjid tersebut. Baik. Wal afdhal an yakuna al masjid alladhi ya'tikafu fihi tuqamu fihi al-jum'ah. Nah, tetapi akan lebih utama lagi beriktikaf itu di masjid yang ada di situ salat Jumat, sehingga dia tidak pernah atau perlu keluar. Nah, kenapa tadi boleh iktikaf di masjid yang ada salat berjamaah dan tidak ada salat Jumatnya? Karena kalau salat Jumat kan tidak setiap hari keluar. Sekali seminggu dia harus keluar, baru keluar dari jangan jarak yang jauh dari masjid tempat iktikafnya. Jadi sekali seminggu. Jadi tidak seperti kalau dia keluar setiap waktu untuk mencari salat berjamaah dari masjid apabila dia beriktikaf di masjid yang tidak ada salat berjamaahnya. Baik. Baik, kemudian, ya. Jadi yang utama adalah melaksanakan iktikaf di masjid yang ada dilaksanakan di situ salat Jumat, ya. Tetapi salat Jumat itu bukanlah syarat, atau beriktikaf di masjid yang ada salat Jumatnya bukan syarat bagi tempat untuk beritikaf, sahnya itikaf. Tapi lebih afdalnya iya. Ya, beda antara afdal dengan syarat. Baik. Yang kelima adalah, syarat orang beritikaf itu adalah dia bersih dari hadas besar. Apa itu hadas besar? Itu adalah janabah, junub, dan nifas haid. Nah, harus. Ya, tidak sedang haid, ya tidak sedang nifas, dan juga tidak junub. Nah, itu syaratnya. Maka tidak sah itikaf orang yang junub, orang yang haid, dan pula orang yang nifas, wanita yang nifas. Karena mereka tersebut tidak boleh menetap di masjid. Ya kan, kalau itikaf itu kan artinya menetap di masjid, beribadah karena Allah SWT. Itu definisinya, lebih ringkas. Menetap di masjid, ya seorang muslim memayis menetap di masjid dan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, bagaimana dia akan menetap masjid, sedangkan dia tidak boleh menetap di masjid. Orang junub tidak boleh menetap di masjid, orang haid juga tidak demikian, dan juga orang nifas. Ya. Kemudian, apakah berpuasa disyaratkan bagi orang yang beritikaf? Nah, di sini ada perbedaan per ulama. Syaikhul Islam Taimiyah merujukkan, utamanya adalah mengatakan bahwa beliau mengatakan syarat itikaf juga berpuasa. Dan ada perselisihan yang kuat ya, antara para ulama di sini. Tetapi penyusun kitab lebih menguatkan pendapat bahwa berpuasa tidak disyaratkan untuk beritikaf. Kenapa? Ada yang hujah ini sebenarnya ada karena dua ibadah yang berbeda. Puasa tersendiri, itikaf juga sendiri. Jadi boleh kita beritikaf di luar Ramadan tanpa berpuasa? Boleh saja. Ya, boleh kita bernadar untuk itikaf yang nanti itikaf itu wajib kalau kita bernadar? Boleh, ya, tanpa berpuasa. Nah, adapun puasa maka tidak disyaratkan bagi orang untuk beritikaf, ya, tidak disyaratkan untuk beritikaf. Berdasarkan diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Umar qala, ya, Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyyati an ataqifa lailatan fil Masjidil Haram. Saya di waktu jahiliyah pernah bernadar untuk beritikaf di Masjidil Haram satu malam. Jadi kata Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya ini dia menceritakan dia pernah bernazar sebelum masuk Islam, dia yaitu untuk beritikaf di Masjidil Haram selama satu malam. Faqala awfi binadzrik, kata Rasulullah SAW, laksanakan nazarmu, kata Rasulullah SAW. Nah, di mana wajib istijhad di sini? Di mana poin yang menunjukkan bahwa tidak adanya syarat berpuasa untuk beritikaf? Karena di sini sebutkan dia beritikaf di malam hari, kan enggak? Kalau beritikaf di malam hari kan enggak ada orang puasa di malam hari. Berpuasa enggak ada di malam hari. Nah, oleh sebab itu, jadi kalau boleh beritikaf di malam hari kan tidak berpuasa. Berarti boleh beritikaf tanpa berpuasa. Nah, ini bentuk pendalilan dari riwayat dari Umar bin Khattab ini. Dalam hadis ini juga terdapat ya orang yang bernadar sebelum masuk Islam. Kalau ada non-muslim masuk Islam, kemudian di waktu non-muslim dia pernah berjanji untuk bernadar atau melakukan hal, maka dia wajib melaksanakannya setelah masuk Islam. Baik. Jadi Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya di waktu jahiliyah pernah bernadar untuk beritikaf satu malam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Umar, laksanakan nadarmu, kata Rasulullah SAW. Maka seandainya puasa itu adalah syarat untuk sahnya itikaf, ya, ini apa namanya? Di sini disebutkan oleh penyusun, kalau seandainya puasa itu syarat, tentu tidak sah itikaf di malam hari. Nah itu maksudnya, karena dari Umar bin Khattab menyebutkan dia beritikaf, yaitu bernadarnya satu malam. Nah, kalau seandainya puasa itu syarat sah itikaf, tentu tidak sah itikaf di malam hari, karena di malam hari tidak berpuasa. Nah itu maksudnya. Karena di malam hari tidak berpuasa. Kemudian juga alasannya, wa innahuma ibadatani, ini dalil namanya dalil akli ya, atau dalil analoginya, atau dalil apa namanya rasionalnya, menjelaskan di sini karena antara puasa dan itikaf itu dua ibadah yang terpisah, maka tidak disyaratkan salah satu keduanya untuk terlaksananya yang lain. Baik. Itu masalah yang kedua. Yang ketiga masalahnya adalah berapa lama waktu itikaf dan hal-hal yang dianjurkan, yang disunnahkan ketika beritikaf dan hal-hal yang dibolehkan. Jadi ada tiga pembahasan. Dan masalah yang ketiga ini akan dibahas, pertama, berapa lama batas minimal itikaf, waktu itikaf minimal berapa. Masalah yang kedua adalah hal-hal yang disunnahkan ketika beritikaf. Yang ketiga adalah hal-hal yang dimubah, yang dibolehkan. Jadi, beda antara mustahab dengan mubah ya, ini harus diperhatikan. Yang pertama akan dibicarakan tentang masa waktu itikaf itu berapa lamanya. Masanya adalah yaitu menetap di masjid dengan ukuran zaman ya tertentu, itu rukun itikaf. Harus ada waktunya. Ya. setengah hari, seperempat hari, satu hari, satu hari satu malam, atau satu malam, atau tiga hari, dua setengah hari, lima malam, satu minggu, satu bulan, 15 hari, harus ada di niatnya begitu. Yaitu, dia menetap di masjid dan ketentuan dari waktu, itu merupakan rukun itikafnya. Jika kalau dia tidak menetap di masjid, maka tidaklah terlaksana itikaf. Itu tidak beritikaf namanya. Harus menetap di masjid. Adapun waktu paling kurang untuk masa itikaf itu, berbeda antara ulama. Ada perbedaan dari ulama. Masa paling kurang itikaf itu berapa lamanya? Wassahi, nah kalau ada wassahi berarti ada pendapat khilaf ulama di situ, maka beliau memilih pendapat yang lebih sahih, yang lebih kuat. InsyaAllah, anna waqtal itikaf, bahwa waktu itikaf itu tidak ada, ya, waktu batasan paling minimal enggak ada. Enggak ada. Maka boleh beritikaf itu miqdar min zaman, yaitu sepenggal dari waktu. 5 jam, 2 jam, 3 jam, 1 jam. Ya. Sekalipun sedikit. Illa anna afdalna. Jadi itu boleh waktu minimalnya tidak ada, tapi diniatkan menetap di masjid. Harus ada dia menetap di masjid. Berapa lamanya? 1 jam kah? Setengah jam kah? Ya, waktu minimalnya enggak ada. Tapi tentu pahala itikaf tentu sesuai dengan lamanya dia menetap di masjid. Namun yang lebih afdol itikaf itu adalah satu hari dan satu malam. Ya. Ya. Wa in qalla illa anal afdala ayya alla yaqil al itikafu an yawmin wa laila. An yawmin aw laila. Jadi kalau di sini kata beliau, yaitu yang afdal itu hendaknya itikaf itu jangan sampai kurang satu hari atau satu malam. Jadi jangan sampai kurang satu hari atau malam. Nah, kalau seorang tadi umpamanya mengatakan saya ingin bernazar untuk itikaf di masjid, maka dia harus jelaskan berapa namanya nazarnya itu. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, 12 jam. Harus diniatkan satu hari, satu malam, satu hari, satu malam. Nah, jadi harus jelas waktu yang dia niatkan untuk beritikaf itu. Berapa lamanya. Jadi batas waktu minimal memang tidak ada, tapi yang penting tercapai makna menetap di masjid. Nah, dan yang lebih afdalnya apa? Jangan sampai kurang dari satu hari, yaitu 12 jam, atau satu malam. Nah, karena tidak pernah dinukilkan dari Nabi SAW, dinukilkan itu maksudnya diriwayatkan, dan juga tidak pula dari sahabat Nabi, seorang pun dari sahabat Nabi SAW, bahwa mereka beritikaf, yaitu lebih kurang dari satu hari. Nah, jadi oleh sebab itu yang rajinya waktu minimalnya kalau yaitu lebih itu berarti kan yang ada ketetapannya ada diriwayatkan dari amalan Nabi SAW para sahabat itu adalah satu hari atau satu malam. Walaupun tidak ada hinggaan yang secara tegas dalam sunnah ketentuannya paling kurang minimalnya waktu menetap di masjid tersebut, tetapi yang afdal itu jangan sampai kurang satu hari atau satu malam. Karena dari amalan Rasulullah SAW tidak pernah diriwayatkan kurang dari itu, dan juga amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu masa waktu. Sekarang masa waktu itikaf yang lebih afdal ini kapan? Gitu. Maksudnya di sini di segi bulan. Dan yang lebih afdal waktu untuk beritikaf itu adalah 10 terakhir Ramadan. Nah, ini maka oleh itu dikaitkanlah amalan itikaf ini dengan ibadah puasa tadi. Dikaitkan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka waktu itikaf lebih afdal itu adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW kana yatakifu asyara awakhir Ramadan hatta tawaffahullah. Itu hadis yang telah lalu kita sebutkan bahwa Nabi SAW melakukan itikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat. Jadi selalu itikaf di setiap Ramadan yaitu pada 10 terakhirnya sampai beliau wafat. Nah, tapi bila dia beritikaf bukan di bulan Ramadan, atau di awal Ramadan, di tengah Ramadan, atau bukan di bulan Ramadan, boleh enggak? Boleh saja. Jaza dzalika li anna khilaf al-aula wal afdal. Lakinnahu khilaf al-aula wal afdal. Tetapi tidak diutamakan. Jadi boleh saja beritikaf. Ya, bukan di bulan Ramadan, boleh saja. Tapi ini tidak menyelisih hal yang diutamakan dan hal yang lebih di prioritaskan untuk dilakukan. Baik. Barang siapa? Nah, kalau seseorang ini berniat beritikaf itu kapan dia mulai masuk? Masuk ke tempat ke dalam masjid, dia mau berniat nih itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, kapan mulai dihitungnya? Nah, ini juga berbeda para ulama. Ada yang mengatakan dia mulai pada masuk pada malam pertama. Jadi ini tanggal 20, berarti malamnya sudah malam 21. Nah, itu masuknya berarti sebelum terbenam matahari. Ya, itulah malam. Karena dalam aturan Islam, malam lebih dulu daripada siang. Maka disebut malam Jumat, malam Sabtu. Jadi hitungannya begitu. Nah, dia mulai dari malam 21. Maka disebutkan di sini, dia mulai masuk salat fajar pada, kalau di sini dirajikan oleh dia adalah, dia harus salat fajar, yaitu tanggal 21 Ramadan. Itu di masjid, di tempat itikafnya dia. Jadi, afdalnya masuk sebelum maghrib, minimalnya harus dia dapat salat fajar, salat subuh, ya, sebelum siang tanggal 21 itu. Jadi malam 21 itu. Jadi harus dapat salat fajar dia. Kalau di sini sebutkan yaitu mulai dari pagi hari tanggal 21 salat fajar yang di masjid itu, ya. Dia mana i'tikaf yaitu 10 terakhir salat fajar min sabihatul yaitu ikut salat fajar pada tanggal 21 Ramadan di masjid yang dia berniat i'tikaf di masjid tersebut. Kemudian dia masuk ke dalam fi i'tikafi, ya masuk ke tempat i'tikafnya berniat i'tikaf. Dan akhirnya nanti kapan berakhir waktu itikaf itu adalah waktu itikaf berakhir di bulan Ramadan itu adalah setelah terbenamnya matahari akhir di bulan Ramadan. Kalau orang melihat bulan berarti tanggal 29 setelah maghrib selesai waktunya. Ya. Selesai waktu beritikaf. Nah. Kalau puasa 30 hari ya ikut lanjutkan 30 hari nanti setelah maghrib baru keluar dari tempat itikafnya. Itulah cara beritikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Baik. Itu tentang apa tadi? Tentang waktunya. Berarti waktu minimalnya, waktu afdalnya. Sekarang hal-hal yang dianjurkan ketika beritikaf apa? Karena banyak orang beritikaf malah bercerita hal-hal yang tidak penting. Buat halaqah, buat kumpulan-kumpulan. Terus di sana berkisah-kisah hal-hal yang lucu-lucu. Ya, atau bicara tentang hal-hal duniawi. Ini tidak boleh. Ya, itu namanya buang-buang waktu saja. Dia harus ketika beritikaf itu betul-betul diisi dengan kegiatan-kegiatan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi jangan pula sebagai pemuda dia beritikaf tapi malah main game. Ya, itu enggak benar. Apalagi menonton hal-hal yang tidak baik melalui YouTube ataupun Facebook dan semacam. Bukan demikian ya. Jadi beritikaf itu benar-benar diisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, amal-amal soleh. Nah, itikaf itu adalah ibadah yakhlu fiha al-'abdu bi khaliqihi. Yang di mana di situ seorang hamba benar-benar menyendiri dengan penciptanya, dengan Rabb-nya. Nah, itu dirasakan benar itu. Jadi kita benar-benar seakan-akan putus hubungan dengan segala makhluk di dunia ini dan kita menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang di sana akan terasa oleh kita ketika kita beritikaf itu, kalau kita benar-benar meresapi dan merenungi kegiatan itikaf kita tersebut. Jadi benar-benar beritikaf menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta'u 'ala amma siwahu, ya, memutus hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang akan lebih efektif memang tidak membawa HP ya. Ya, itu akan lebih nyaman, tidak ada gangguan-gangguan dan semacam. Baik. Maka dianjurkan bagi orang beritikaf ayat tafarraq lil ibadah, benar-benar mengosongkan waktu untuk beribadah. Benar-benar mengosongkan waktu untuk beribadah. Maka banyak melakukan salat-salat sunnah, ya, zikir-zikir, ya, berdoa, membaca Al-Qur'an, istighfar, bertaubat dan lain sebagainya, dan lain demikian daripada macam-macam ketaatan yang berkaitan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara membaca-baca buku agama yang bicara tentang keimanan pada hari akhirat, itu akan lebih utama. Jadi itikaf itu benar-benar menyadarkan kepada kita, memberikan semacam inspirasi pada diri kita untuk mengagungkan hari akhirat, bersiap untuk hari akhirat, beramal untuk hari akhirat. Ya, benar-benar menutup pandangan hati kita dari segala hal yang menjauhkan kita untuk menuju Allah dari urusan-urusan dunia ini. Maka itu sangat berkesan sekali ya, jika kita melaksanakan itikaf akan terasa sekali manfaat yang luar biasa sebenarnya ya. Kalau benar kita melaksanakan itikaf itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan hal-hal yang membuang-buang waktu ya, tapi benar sering berzikir, sering istighfar, bertaubat, baca Al-Qur'an, berdoa, salat-salat sunnah ya, kemudian juga termasuk membaca-baca buku agama dan lain demikian, yang penting dari amal ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang hal-hal yang dianjurkan ketika sedang beritikaf. Baik. Kemudian berangkat masalah berikutnya adalah hal yang dibolehkan bagi orang sedang beritikaf. Nah, kalau tadi kan dianjurkan, ini dibolehkan. Ya. Yang pertama boleh keluar dari masjid kan? Asalnya orang beritikaf itu enggak boleh keluar masjid, cuman diboleh dikecualikan bila dia ada keperluan yang mendesak. Ada kebutuhan yang mendesak untuk dia keluar. Seperti apa? Ya buang hajat, mandi, makan, minum ya. Jika tidak ada orang yang mengantarkan konsumsinya ya ke masjid, keluarganya tidak ada mengantarkan, maka dia boleh mencari dengan warung-warung dekat. Kalau rumahnya dekat juga boleh. Pulang ke rumah makan sebentar. Tapi kalau rumah jauh enggak ya. Ya, dia harus mencari makan terdekat dengan masjid. Bukan pulang ke rumah ya, yang jaraknya ada 1 kilo, setengah kilo, 100 meter. Kalau jaraknya hanya maksimal 100 meter ya, 200 meter, 300 meter maksimal ya. Mungkin saja bisa dia untuk keluar masjid makan sebentar, pulang dan balik lagi ke masjid secepatnya. Bukan pula tidur-tidur juga di rumah habis makan, cita-cita tidak. Jadi boleh dia keluar dari masjid sekadar untuk keperluan-keperluan yang mendesak saja. Makan, minum, buang hajat, mandi dan sebagainya. Nah, jadi boleh dia makan untuk ke warung yang dekat dengan masjid ya, mencari makanan. Tapi subhanallah, di zaman ini i'tikaf itu sudah nikmat sekali ya, sudah nikmat sekali. Karena ada panitia yang menyediakan sahur, ada panitia nanti kita berbuka, nyaman sekali. Ya, kalau dulu kita beritikaf ya, itu kalau untuk berbuka aman itu ya. Kalau di Masjid Nabawi itu Masjidil Haram aman dah. Kalau sahur kadang-kadang kita terpaksa harus cari beli roti keluar ya. Namun tidak semua yang keluar, kita kan ada kelompok, ada teman-teman. Nah, tiga pergantian ya, yang keluar agak dua orang saja yang pergi bisa beli minuman, beli apa makan sahur ya. Ya mesti semua. Jadi seperlunya lah artinya, ya. Jadi kalau tidak ada orang yang mengantarkan makanan buat dia, maka dia boleh mencari makan di sekitar masjid. Tahu tadi kita sebutkan keluar untuk buang hajat, ya, atau berwudu atau mandi, ya, mandi janabah. Baik. Kemudian juga boleh berbicara, ya, kepada yang lain, bersama yang lain, hal-hal yang bermanfaat, ya, membahas masalah ilmu, ya. Atau boleh juga sekedar selingan untuk bicara sedikit tentang kondisi ya, keadaan seseorang. Ada pun bercerita hal-hal yang tidak ada faedahnya atau yang tidak penting ya, maka itu menafikan tujuan dari itikaf ya, dan apa yang disyaratkan untuk melaksanakan itikaf tersebut. Jadi tidak bercerita masalah bisnis, masalah kegagalan bisnis, masalah keberhasilan, masalah macam-macam, tidak. Pokoknya hal duniawi, ya, tidak boleh dibicarakan. Satu hal yang tidak, apa namanya, boleh dibicarakan ketika sedang beritikaf, karena hal itu bukan bagian daripada kegiatan itikafnya. Tapi sebagian ulama membolehkan untuk menziarai ba'du ahlahu au qaribahu, ayazuruhu. Jadi, kalau ada keluarganya datang ingin ziarah ke dia di tempat itikafnya, boleh. Ya. Ada adiknya, ada keluarganya, bahkan juga seperti Rasulullah istrinya datang ke tempat itikaf boleh. Tapi bukan dia yang keluar. Bukan dia yang keluar. Nah, maka dia boleh didatangi oleh orang yang menziarahinya dia di tempat itikafnya, boleh. Ya. Untuk berbicara ya, sementara waktu yang dibutuhkan, ya. Tidak lama-lama. Ya, 1 jam paling maksimal ya. Tidak terlalu lama-lama bercerita dengan keluarga yang datang melihatnya sedang beritikaf tersebut. Nah, dan juga boleh keluar dari tempat itikafnya untuk mengantarkan mereka keluar, taudi'ihim, ya, untuk mengantar mereka keluar. Ini berdasarkan hadis Sofiyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW sedang beritikaf, maka aku datang kepadanya di malam hari. Datang Sofiyah menyenguk Rasulullah SAW. Ya. Lalu berbicara bersama Rasulullah SAW. Sofiyah ini istri Rasulullah SAW, ya, Ummul Mukminin. Nah, bicara lalu setelah itu diantar keluar Rasulullah SAW juga Sofiyah ini. Ya, juga diantar keluar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga boleh, ya. Nah, jadi kemudian Rasulullah SAW mengantar Sofiyah untuk pulang. Wa mana liyaqlibani ay yarudduni ila baiti, yang mengantarku ke rumahku. Maka oleh sebab itu ada kisah juga ketika Rasulullah SAW bercerita di luar masjid bersama Sofiyah, ada sahabat yang lewat, lalu sahabat ini menghindar, ya. Lalu setelah itu sahabat tersebut Rasulullah mengambil sahabat tersebut, lalu diberitahu ini adalah Sofiyah istriku. Nah, apa tujuan demikian? Kata Rasulullah, saya takut setan membisikkan sesuatu yang kurang baik ke dalam hati kalian. Nah, ini pentingnya kita memberikan klarifikasi yang bila kemungkinan akan terjadi salah paham oleh pihak lain. Jadi ketika malam Rasulullah SAW bersama Sofiyah itu berbicara di tempat yang gelap, lalu Rasulullah SAW dikenal oleh persahabat bicara dengan seorang wanita, tapi tidak jelas wanita itu siapanya. Maka Rasulullah SAW memanggil keduanya ketika kedua itu melihat agak menghindar dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberitahu kepada mereka, sungguh ini adalah istriku Sofiyah. Jadi supaya apa? Kata Rasulullah SAW, jangan sampai setan membisikkan sesuatu yang tidak baik ke dalam hati kalian. Ya, segera Rasulullah SAW berbicara dengan wanita, tapi tak siapa wanitanya. Maka ini satu syariat bagaimana kita wajib memberikan klarifikasi untuk menyelamatkan suara kita, suara kita yang lain dari su'uzon. Ini juga. Di samping kita tidak boleh bersu'uzon kepada orang lain, kita juga jangan membuat hal-hal yang orang bersu'uzon kepada kita. Ini juga penting. Baik. Kemudian, dan juga orang takut tadi boleh makan dan minum, dan juga tidur di masjid, ya. Ma'al muhafazati ala nadhafatil masjid wa siyanatihi. Tapi ketika beritikaf di masjid, harus jaga kebersihan masjid. Jangan kotor, ya. Nah, ini juga. Jadi juga ketika beritikaf dijaga kerapian masjid. Kalau sudah waktu sholat, jangan masih ngorok tidur, ya. Minimal setengah jam sebelum itu kita sudah berwudu. Jadi juga kita tidak mengganggu saudara-saudara kita yang tidak beritikaf. Mereka juga mungkin baru datang untuk berwudu. Sehingga kita yang beritikaf di masjid harus benar-benar menjaga kerapian, kenyamanan beribadah di masjid juga. Kadang-kadang malah di masjid itu bertebaran bantal atau kasur atau selimut. Ya, ini enggak benar. Jadi jaga kerapian masjid, ya, sehingga kenyamanan. Ya, jangan pula sampai ada bau-bau yang tidak bagus. Ya, ini perlu dijaga kebersihan masjid itu bagi orang-orang beritikaf, ya. Kemudian juga termasuk itu kamar mandi, kadang-kadang jangan buang sampah sembarangan dan tidak benar demikian, ya. Para ikhwan harus belajar bagaimana kita memuliakan masjid rumah Allah SWT, dan terutama ketika saat beritikaf tersebut harus benar-benar kita jaga kebersihan masjid, kerapian masjid. Jadi kalau udah mau masuk waktu, semua orang-orang mu'takifin merapikan bantal-bantal, kasur-kasur mereka digulung di tempat daripada tempat yang lebih bagus dipandang, tidak menjolok dalam pandangan, membuat kurang enaknya dilihat, ya, masjid jangan sampai begitu. Nah, itu pembahasan yang masalah kita, ya. Masalah yang keempat, hal-hal yang membatalkan i'tikaf apa saja, ya. Apa saja hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Nah, ini perlu diketahui. Ya, jangan sampai sudah menganggap masih beritikaf, rupanya sudah tidak beritikaf lagi karena sudah hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Yang pertama adalah keluar dari masjid secara sengaja tanpa ada keperluan. Tiba-tiba keluar tanpa ada keperluan secara sengaja. Ya. Wa in qalla waqtul khuruj. Qalla waqtul khuruj. Walaupun waktunya sebentar, tapi keluar tanpa ada kepentingan secara sengaja. Berdasarkan hadis Aisyah anha, kata Aisyah, wa kana la yadkhul baita illa li hajatin. Di mana Rasulullah SAW tidak pernah pulang, karena rumah Rasulullah SAW kan di balik dinding masjid itu. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah tidak pernah masuk ke rumahnya kecuali ada keperluan, hajah, ada kebutuhan. Idza kana mu'takifan, apabila beliau sedang i'tikaf, maka beliau tidak pernah pulang, ya, kecuali ketika ada hajat, ketika ada keperluan, ya, apabila kita beliau beri'tikaf, ya. Karena keluar dari masjid itu menghilangkan makna dari kata-kata menetap di masjid itu. Nah, kan al-muksib bil mu'takif, melanggar aturan dari sebuah ketentuan untuk menetap di masjid tadi. Dan menetap di masjid merupakan salah satu rukun dari itikaf. Yang kedua adalah berjima atau menggauli suami istri, menjauli istri, ya, melakukan hubungan suami istri ini juga membatalkan itikaf seseorang itu. Walaupun di malam hari, ya, ataupun dilakukan di luar masjid, ya, berdasarkan firman Allah SWT yang tadi kita sebutkan, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian, ya, bermesraan mencumbui istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Nah, termasuk dalam hukum ini adalah melakukan mengeluarkan mani dengan syahwat walau tanpa jima, seperti umpamanya melakukan unani. Ini juga membatalkan iktikaf. Mengeluarkan mani dengan syahwat walaupun tanpa jima, seperti yaitu anani, ya, atau bercumbu rayu, ya, keluarnya mani dengan bercumbu rayu bersama istri, ya, walaupun pada bagian yang tidak bagian yang ya, kewanitaan, itu tetap membatalkan iktikaf seseorang. Yang ketiga ada pembatalkan adalah seseorang kehilangan akal. Tapi kehilangan akal ini sebutnya adalah gila umpamanya, ya, atau mabuk, ya. Tapi tidur kan juga orang akal, tapi tidur tidak dikecilkan di sini. Maka rusaklah iktikaf orang, ya, batal iktikaf seseorang dengan ketika dia gila atau pingsan, ya, atau mabuk, ya, mabuk, ya, gila atau mabuk. Li khurujil majnun wa sakran an kaunihima min ahli ibadah. Karena kondisi orang gila atau orang yang mabuk itu keluar dari kondisi seorang itu sebut dalam sebagai orang yang sedang beribadah. Yang keempat, hal yang membatalkan itikaf adalah apabila haid. Nah, jadi kalau haid enggak boleh beritikaf. Atau nifas, melahirkan, ya. Karena ya, tidak boleh menetap bagi orang haid atau orang nifas di masjid. Maka kalau haid dan nifas itu membatalkan itikaf seseorang. Yang kelima adalah murtad, keluar dari Islam. Karena ini menafikan ibadah. Berdasarkan firman Allah SWT, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَبَتَنَا أَمَلُكْ. Jika engkau berbuat syirik, sungguh batal amalmu. Jadi, itulah perkara-perkara yang dapat membatalkan itikaf. Ya, ini sebagai tambahan ilmiah kita saja, walaupun prakteknya sudah berlalu, 2 bulan yang lalu kita melaksanakan ibadah ini, ya, ataupun ilmunya kita butuhkan, tapi ini sebagai bekal-bekal kita. Kalau kita berjumpa lagi di bulan Ramadan, atau sebagai mulia karam, mengingat lagi, mengulang-ulang pelajaran kita, juga untuk mengoreksi hal-hal yang mungkin pada Ramadan yang lalu ada hal-hal yang tidak tepat kita lakukan, belum sempurna kita lakukan, sehingga hari ini kita dapat mengetahui, ya, secara global juga hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab, rukun-rukun, hal-hal disunahkan, hal yang dibolehkan, hal-hal yang membatalkan dari sebuah ibadah itikaf. Demikian dapat kita bahas, ya, untuk pembahasan kita. Barangkali kita cukup sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan melalui QnA di Zoom, di ruang Zoom, dipersilakan. InsyaAllah jumpa yang akan datang kita bahas kitabul haji, ya, insyaAllah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiikum barakallah. Ada pertanyaan masuk Ustaz dari kolom chat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz umat muslim sehat selalu dan dihindari dari penyakit yang tidak diinginkan. Amin ya. Ustaz, mau nanya kenapa banyak sekali habib di Indonesia kalau sholawat dia bersama alat musik, apakah boleh? Dan hukumnya apa Ustaz? Syukron. Ustaz dan tim sehat selalu dan dihindari dari penyakit yang tidak diinginkan. Baik, yang pertama, perbuatan itu adalah perbuatan maksiat. Melakukan perbuatan maksiat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menceritakan tentang ibadah. Ada kitab yang bagus bagi para ustaz, para kiai yang ingin mengetahui hukum ini lebih detail. Ada kitab yang membahas kitab ini ada berapa? Ada kitab Ibnu Qayyim, ya, Hukum Sama juga, dan juga Ibnu Rajab juga punya kitab demikian, juga Abdul Ghani Al-Maqdisi juga nyebut itu menjelaskan ini. Tapi ada kitab yang besar sekali ditulis salah seorang ulama, yaitu Abu Mahmud Ad-Dishti. Mahmud Ad-Dishti, ya, seorang ulama yang hidup pada yang wafat pada tahun 64 Hijriah. Ya, yang apa? Kalau enggak salah 644 Hijriah, judulnya An-Nahyu an-Raqsi was-Sama. Larangan untuk bergoyang dan bernyanyi ketika berzikir. Di situ beliau sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari Sunnah, serta pandangan para ulama-ulama. Di antaranya beliau menukil pertama adalah berzina, bernyanyi, ya, itu seperti ibadah-ibadahnya orang-orang agama di luar Islam. Kalau kita lihat agama-agama di luar Islam, ibadah mereka banyak berkenaan dengan nyanyi dan alat musik. Baik agama Nasrani, agama Yahudi, agama animisme, semuanya pasti bergoyang-goyang diiringi dengan musik. Itu di antara beliau bahas di situ. Jadi jangan pula ini dihubung-hubungkan ini adalah pendapat Wahabi. Ini beliau belum ada Muhammad Wahab dan belum juga lahir itu Ibnu Taimiyah, dan ulama-ulama menulis penjelasan ini banyak sekali. Di antara tadi Mahmud Dashti itu kitabnya An-Nahyu An-Naratsi Was-Sama, ya, itu dibahas di situ. Jadi biar tahu. Jadi kita bukan berarti ini pendapat yang tidak mengerti tentang bid'ah hasanah atau semacamnya, dan di situ dilarang jelas tegas oleh beliau. Nah, wa ma kana salatuhum 'indal bait ila muka wa tasdiyah. Tidak adalah salat mereka, ibadah mereka di sisi Ka'bah itu kecuali hanya sedang bertepuk-tepuk dan bersorak-sorak. Itu ibadahnya bukan ibadah Islam. Kemudian beliau juga menukilkan ini salah satu pendapat Imam Syafi'i menjelaskan ini. Tegas Imam Syafi'i menyebutkan disebut dengan itu adalah at-taghbir. Taraktu syai'an ahdazat uzanadiq liyasuddan nasi 'anil Qur'an was sunnah. Ya. Yusamunahu takbir. Ya. Kata Imam Syafi'i, taraktu bi Baghdad syai'an ahdazat uzanadiq, ya. Yasamu takbir liyasud dan liyasudun nasa anil Quran. Kata Imam Syafi'i setelah beliau pindah ke Mesir di Kahirah, beliau menjelaskan, aku ada meninggalkan suatu budaya di Baghdad yang itu diciptakan oleh orang-orang zindik, yang mereka menyebut namanya takbir untuk mengalihkan manusia dari Al-Quran, anil kitab wa sunnah, untuk menjauhkan manusia dari Al-Quran dan sunnah. At-takbir, jelas sekali Ibnu Nadim beberapa ulama, takbir itu adalah mereka mendendang-dendangkan syair zuhud. Syair, ya, syair tapi didendang-dendangkan syair zuhud. Nah, itu dijelaskan para ulama. Ini Imam Syafi'i menangkap itu adalah perbuatan zanadiqah, karena membuat manusia lari dari Al-Quran dan Sunnah, kata Imam Syafi'i. Itu sudah ada di mazhab Imam Syafi'i. Hal-hal seperti itu, ahli-ahli zuhud, mereka mengaku sebagai orang ahli zuhud, mereka berbuat hal-hal seperti itu. Maka Imam Syafi'i menyebutkan, Ahdazat hu zanadiko. Yang itu diciptakan, dibuat, ya, dicetuskan oleh orang-orang zindik. Nah, perbuatan seperti ini harus dihindari. Yang diutamakan di rumah Allah itu berselawat, ya, boleh berselawat, ya, berzikir, iya, jelas. Nah, kalau dia berhujah, apa-apanya, di situ dibongkar juga syubhat-syubhat orang yang membolehkan. Di antara yang berhujah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan anak-anak kecil perempuan berdendang. Ini dibongkar hujahnya di situ, syubhatnya. Di antara yang membolehkan itu, Rasulullah membolehkan anak-anak kecil perempuan untuk berdendang pada hari Lebaran. Dijelaskan oleh beliau, kalau seandainya hal itu dibolehkan secara mutlak, tentu tidak terkhusus pada hari Lebaran. Kalau seandainya hal itu dibolehkan untuk orang dewasa, tentu tidak dibolehkan untuk anak-anak. Itu hanya anak-anak. Bahkan dalam ayat Abu Khari, Abu Bakar langsung menegur. Sebenarnya riwayat Aisyah menyebutkan, Abi Mizbar syaitan fi baiti Rasulillah. Apakah ada seruling setan di rumah Rasulullah ketika ada anak-anak kecil mendendangkan syair yaum mabu'ats, kata Aisyah. Itu begitu tegasnya para sahabat. Ya, mendendangkan. Nah, kemudian juga disebutkan syubhat mereka di situ adalah ketika Rasulullah menonton kepada Aisyah adanya orang Habasyah yang sedang latihan perang, larinya agak bertenjak-tenjak di masjid Rasulullah SAW. Mereka jadikan itu hujah juga untuk bolehnya bergoyang di masjid. Padahal ini bukan ibadah. Mereka juga bukan melakukan itu setiap hari. Itu hanya pada hari Lebaran saja. Dan itu pun dalam bentuk sebagai gerakan rekan untuk bagaimana perang, latihan perang. Ini enggak, bukan sebagai hiburan, bukan sebagai untuk dipertontonkan, untuk dijadikan sebagai media untuk berzikir. Tidak. Nah, di situ dijawab dalam kitab An-Nahyu 'anil Qur'an was-Sama ini, itu dijawab berbagai syubhat-syubhat yang dipakai oleh orang-orang membolehkan hal seperti itu untuk bergoyang-goyang, berdendang-dendang dalam berzikir atau berselawat dan semacamnya. Ya. Bahkan beliau mengatakan dibolehkannya waktu walimah untuk memukul duh, itu rebana. Ya, itu kan dikecualikan saat walimah. Memang berdi masjid itu saat berlimah berzikir berselawat kan tidak. maka disebutkan belok ada pengecualian saat walimah itu mutinya. Dan juga beliau katakan bahwa perbuatan itu tidak lakukan oleh laki-laki, itu perbuatan perempuan. Maka beliau menyebutkan juga dalam kitab itu, Mahmud Dasy menyebutkan orang yang melakukan dari laki-laki itu adalah mukhannath, menyerupai perbuatan perempuan. Nah, banyak sekali sebetulnya, cuman kadang-kadang keterbatasan ilmu kita, kita membaca pandang-pandang ulama, yaitu tidak membahas dan lebih banyak melihat kebiasaan-kebiasaan yang ada, ini yang membuat kita kadang-kadang tidak tahu tuntunan bagaimana harusnya kita berzikir, ya, berselawat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Bolehkah kita itikaf di masjid, diadakan kajian sampai malam, kadang sampai sahur, dan diisi ceramah serta membaca Al-Qur'an bersama agar orang-orang tidak mengantuk dan lebih bersemangat? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, memang orang di beriktikaf tujuan untuk beribadah. Walaupun sampai sahur, walaupun ini memang qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di fulu tidak, bahkan disebutkan oleh sebagian ulama tidak tidur, aqamal lail. Rasulullah SAW hidupkan malam-malamnya. Wa syadda mizarahu, menguatkan sarungnya, ya, mengincangkan kat sarungnya. Nah, dibolehkan hal itu kalau dia untuk orang beriktikaf, memang tujuan untuk beribadah, agar tidak ngantuk, membaca Al-Quran dengan cara bergantian, saling mendengarkan baca yang lain, tapi bukan berarti baca bareng-bareng semua, karena dalam tuntunan Rasulullah SAW ketika membaca Quran berbareng-bareng adalah seseorang yang membaca, kemudian yang lain perhatikan secara bergilir, itu tidak masalah. Jadi demikian pula membahas ilmu, boleh saja, semacam daurah, tidak bermasalah. Ya, karena itu tujuannya adalah menghidupkan malam-malam 10 terakhir itu untuk apa namanya beribadah dengan menuntut ilmu kah, berzikir, membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Wallahu a'lam. Itu yang saya lihat tidak masalah kalau memang orang beriktikaf tujuannya bukan untuk tidur ke masjid. Tapi bagi orang yang memang mengantuk, tidak kuat juga, tidak bermasalahkan. Maka oleh sebab itu orang kebaiknya juga tidak mengganggu saudara-saudaranya mungkin keletihan. Ya, juga tidak boleh diganggu dan mungkin dengan cara tidak terlalu keras, tidak memakai mic, ya. Tapi tujuan untuk ibadah bukan untuk pamer. Jadi cukup di kelompok-kelompok yang suaranya tidak terlalu keras untuk dibahas hal seperti itu. Supaya juga karena Rasulullah SAW juga menjelaskan adab-adab kita beribadah. La yadhhar ba'dukum qira'atahu ala qira'ati akhi. Jangan sampai kalian salah orang sebagian kalian mengeraskan bacaan di atas bacaan saudara yang lainnya. Maka tidak boleh saling bersaing-saing atau bahkan juga tidak boleh mengganggu bacaan-bacaan kita orang yang sedang mau beristirahat. Oleh sebab itu ini juga perlu diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz. Semua pertanyaan di kolom chat dan Q&A sudah Anda bacakan. Padahal mungkin ada di handphone Ustaz. Syukran. Ustaz, apakah itikaf bisa dilakukan di masjid kecil musala yang ada di kantor? Tadi kita jelaskan kaitannya, yang penting ada sholat berjamaah di situ. Ya, yang penting syarat oleh para ulama ada sholat berjamaah di situ. Maka dibolehkan, walaupun masjidnya kecil atau musala. Yang penting ada sholat berjamaah di situ. Izin bertanya Ustaz, jika anak ingin itikaf tapi orang tua melarang lantas gimana? Ya, tentu lihat alasan orang tua apa, apa orang tuanya butuh kepada dia untuk di akhir-akhir Ramadan, tentu ini dipertimbangkan mana yang lebih besar faedahnya dan mana yang wajib. Untuk membantu orang tua jelas wajib jika hal itu adalah hal yang daruri bagi orang tua kita, ya. Jika niat itikaf di Masjidil Haram hanya malam hari, yaitu di 10 malam terakhir Ramadan, dari maghrib sampai pagi. Tetapi waktu sahur ke hotel 1 jam, apakah masih boleh? Boleh kita niat itikaf, kemudian sahur ke hotel balik secepatnya. Boleh. Tidak masalah. Ya. Boleh ketika kita sahur, boleh ke hotel, tidak masalah. Sekedar sahur saja, tidak mampir tidur dulu di kamar. Ya, karena mungkin makan di restorannya hotel atau di mat'amnya, yaitu tempat ruangan makannya, situ balik lagi. Ya, dan itu memang lazimnya sekarang. Karena memang tidak boleh membawa makanan ke dalam Masjidil Haram, ya kan? Apalagi nasi, orang Indonesia biasanya enggak pernah bisa berpisah dengan nasi gitu. Nah, boleh. ketika apamanya, dan yang biasa praktek-praktek begitu kita lakukan. Jadi kalau kadang-kadang kita justru bawa hal-hal yang sebelum sholat tarawih kita bawa, tidak perlu pulang karena kecapean bolak-balik kan, karena juga antrian di lift, maka kita bawa makanan untuk sahur ya. Ya, tapi kadang-kadang kita pulang makan setelah sholat berbuka dulu di Masjidil Haram. Nanti setelah sholat maghrib ada yang pulang makan, ikut lagi sholat itu masjid. Ada pula yang bentuknya dia menunggu sampai isya, sampai sholat tarawih 10 dia pulang. Nanti akan sepi. Dia naik lift sepi, makan, orang masih belum selesai sholat tarawih, dia balik lagi ke Masjidil Haram. Atau dia tunggu dulu orang selesai sholat tarawih, nanti orang ramai, baru dia balik lagi ke Masjidil Haram. Tergantung situ sebenarnya sistem-sistem pengaturan. Karena nanti yang agak ruwetnya itu adalah kemacetan ya, keramaian yang orang berangkat atau pulang sholat. Jadi tidak masalah. Jadi kalau dia berbuka di Masjidil Haram, sahurnya di hotel, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu sudah umum ya dilakukan. Dan jarak memang, dan itu hanya kebutuhan saja. Dan walaupun dia tidak akan makan di hotel, dia tetap akan keluar mencari makanan di bawah hotel kan. Nah, sekarang dia pergi makan ke hotel, balik lagi ke Masjidil Haram. Tapi sekedar kebutuhan untuk melaksanakan itu saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Atau habis makan atau sebelum makan mandi, ya, terus balik lagi. Itu namanya tidak masalah. Ya. Untuk keperluan-keperluan yang memang ada hajatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian sudah selesai pertanyaan yang melalui SMS. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya. Maaf atas segala kekurangan dan penyampaian materi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.